Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Sidang Jumat rahimakumullah. Maaf, saya ingin memanggil Anda para ayah dan para lelaki dan pemuda. Anda adalah pewaris jiwa kesatria Banda Aceh. Anda adalah orang yang telah diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan semua jiwa kelelakian Anda untuk umat Islam di Indonesia khususnya. Mudah-mudahan keluar dari forum Jumatan Maktubatullah ini, sajian Allah ini, kita tidak keluar dalam keadaan sia-sia. Yang saya maksud, mudah-mudahan keluar dari masjid yang mulia ini bertambahlah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan merugilah seandainya kita tinggalkan masjid jamuan Jumatan ini lalu tidak bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib, saya bermohon kepada Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan saya bisa mengemban amanah berdiri di mimbar ini agar waktu dan kesempatan hebat ini tidak menjadi sia-sia. Untuk itu, saya akan mencoba untuk memberikan yang terbaik yang saya yakini dan siapkan jiwa Anda untuk bisa menerimanya dengan sebaik-baiknya. Tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini adalah menjadi ayah yang amanah. Menjadi ayah yang amanah. Latar belakang tema ini kami ambil dari sebuah fenomena internasional dalam sebuah konferensi ayah dunia, bahwa ternyata sesuai dengan ilmu pendidikan, baik pendidikan Islam maupun pendidikan modern, ternyata penyebab sosial perilaku menyimpang pada anak-anak, penyebab utamanya adalah lapar ayah. Father hunger. Fenomena anak-anak yang lapar nasihat ayah, anak-anak yang lapar teladan ayah, anak-anak yang lapar belayan dan pelukan ayah, anak-anak yang lapar waktu ayah, anak-anak yang lapar pengorbanan ayah, inilah penyebab utama sosial di dunia saat ini. Dalam kitab Tuhfatul Maulud, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa penyebab kerusakan sosial di masyarakat, penyimpangan perilaku pada anak-anak, ketika ditelusuri, maka akar masalahnya adalah, penyebab utama masalahnya adalah para ayah yang tidak amanah. Ayah yang tidak amanah terhadap anak-anak inilah yang kemudian menyebabkan fenomena lapar ayah di muka bumi saat ini. Buat adik-adik, anak-anakku yang masih muda, tema khutbah Jumat pada hari ini jangan kalian jadikan sebagai sarana untuk menyudutkan ayah. Apa yang akan saya sampaikan adalah posisi saya sebagai khatib yang tidak pantas bagi kalian untuk menjadikan ini sebagai sarana untuk menyerang ayah. Tidak, tetap wala takul lahuma uff. Anak-anakku sekalian, siapapun ayahmu, dia adalah orang yang tetap harus kalian mintakan ridhonya, kalian mintakan nasihatnya. Siapapun kalian, wahai anak-anakku, kalian bukan siapa-siapa tanpa ayahmu. Ayahmu yang menafkahimu, dan kalian bisa hadir di dunia ini adalah juga karena ayahmu. Kalau ada pesan penting yang perlu kalian ambil, wahai anak muda, wahai anak-anakku sekalian, wahai generasi muda, agar kalian menjadi generasi kesatria, menikah tidak cukup hanya dengan kerja dan cinta. Ya, walau pada umumnya para pemuda menikah dasarnya cuma dua, kerja dan cinta. Tidak cukup, sayang. Kalian butuh yang namanya ilmu berperan menjadi orang tua yang amanah, parenting. Kalian butuh ilmu yang namanya mengelola keuangan keluarga. Kalian harus paham psikologi yang namanya woman, perempuan itu. Kalian harus belajar ilmu al-mu'asyarah bil ma'ruf, bagaimana caranya memperlakukan istri dengan baik. Kalian perlu belajar ilmu yang namanya reproduksi, ilmu reproduksi pada seorang perempuan. Kalian juga perlu mengenal dan jangan pernah menikah sebelum khatam membaca bab nikah. Kalian masih perlu belajar ilmu psikologi. Kalian juga perlu belajar ilmu hukum tentang hukum positif dalam masalah berumah tangga. Banyak yang perlu kalian pelajari. Sidang jemaah rahimakumullah, Al-Quran menyebutkan ada 19 ayat dialog orang tua dengan anak dengan berbagai tema. Tapi yang menarik, ini hasil sebuah penelitian mahasiswa pasca sarjana di Universitas Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah. Hasil penelitian beliau seputar ayat-ayat pendidikan dan dialog, ternyata ditemukan ada 17 ayat di 9 surah. 14 ayat dari 17 ayat itu dialog antara ayah dengan anak. Hanya 2 ayat saja yang menggambarkan dialog antara anak dengan ibu, dan satu dialog antara ayah dengan anak tanpa nama. Yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa ternyata pendidikan Al-Quran lewat dialog antara ayah dengan anak, perbandingannya dengan ibu dengan anak adalah 14:2. Ini menunjukkan betapa pentingnya dialog intens antara ayah dengan anak. Tapi mohon maaf, kebanyakan ayah bisu. Ayah bisu adalah ayah-ayah yang tidak pandai berdialog dengan anaknya, kecuali perintah dan marah. Kata yang paling tidak enak didengar oleh anak adalah belajar. Sudah sholat atau belum? Tapi ayahnya tidak menjadi teladan yang baik. Apa yang terjadi pada akhirnya? Lihat, anak-anak lelakimu salah menyalurkan nyali kelelakiannya. Dia lakukan geng motor itu. Ini akibat anak-anak lelakimu tidak kau didik bagaimana cara menyalurkan keberanian sebagai laki-laki. Dia kemudian menjadi pelaku geng motor itu. Kalau Anda telusuri di penjara-penjara, penyebab narkoba adalah akibat anak-anak yang kehilangan bimbingan para ayah. Ada banyak anak ketika ayahnya pulang kerja, anak lebih memilih untuk mengurung diri di kamar atau pergi keluar. Yang penting tidak melihat muka ayah dan tidak berbicara dengan ayah, karena pembicaraan ayah sudah dihafal, hanya itu-itu saja. Seperti lelaki yang kekurangan bahan untuk berdialog dengan anaknya. Para ayah, anakmu butuh ciuman kening darimu. Para ayah, jika kamu terlambat pulang, peluk anakmu, peluk anak lelakimu. Alam bawah sadarnya menyadari, setelah kau peluk anakmu, mungkin dia menangis karena dia sudah temukan kembali ayahnya. Kenakalannya adalah ekspresi karena dia sebal dengan ayahnya. Ada banyak ayah kehilangan anaknya, ayah yang tidak mengerti perkembangan anaknya. Anda tahu kenapa banyak lelaki banci saat ini? Kenapa banyak generasi banci saat ini? Adalah karena mereka kurang asupan maskulinitas dari jiwa ayah, sehingga anak-anak terlalu banyak dekat dengan ibunya. Di TK tidak ada guru laki-laki, semua guru perempuan. Anak-anak kekurangan jiwa kelelakian, dan ini berbahaya. Sedangkan rahimakumullah, coba perhatikan sosok ayah teladan Yakub. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini sosok ayah teladan. Am kuntum syuhada? Apakah kamu saksikan id hadara Yakub al-maut, ketika sakaratul maut sebentar lagi merenggut nyawa Yakub? Sebagai seorang nabi, Yakub alaihissalam adalah nabi yang sangat penyabar dengan berbagai macam ujian, bahkan sempat buta dan kehilangan indera penglihatannya karena rindunya kepada Yusuf yang hilang. Ayah yang sangat penyayang ini pernah kehilangan buah hatinya, sabar dan berjuang keras untuk tetap mendidik saudara Yusuf yang telah berdosa itu menjadi anak-anak yang saleh. Dan pada akhirnya Yusuf pun memaafkan saudaranya karena didikan ayah, keberanian, jiwa pemaaf yang luar biasa. Tapi Yakub belum merasa aman karena masih ada satu ujian besar. Apakah saya sukses menjadi ayah atau tidak? Ada tiga hal yang harus di cross check oleh Yakub menjelang kematian dari anak-anaknya. Al-Ithna Asyar min Asbaq Bani Israel. Dari 12 keturunan Bani Israel itu, Yakub bertanya, apa kata Yakub kepada anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Perih untuk bertanya itu. Dan ini adalah momentum paling penting. Apakah setelah kematian dia bakal bahagia atau sengsara? Wahai ananda, ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang akan kalian sembah selepas kematian ayah? Wahai para ayah, ini ujian terbesar. Kau kerja dan kau besarkan fisiknya, tapi anakmu dirampok pikiran dan keyakinannya oleh sekularisme di sekolahnya. Kau sibuk bekerja untuk besarkan fisiknya, tapi anakmu kemudian lebih mencintai ilmu dunia dan lebih mencintai untuk mendapatkan dunia, sehingga anakmu tidak kenal kepada Tuhannya, apalagi mencintai Tuhannya. Bahaya posisimu, wahai para ayah. Seperti takutnya Yakub di jelang kematiannya, wahai anak-anakku, siapa yang kalian sembah setelah ini? Sungguh, ini adalah evaluasi terakhir, ibarat ujian terakhir, apakah anaknya lulus dan ayahnya lulus dalam hal ini. Tapi yang membanggakan, Yakub, ayah yang serius mendidik anak ini kemudian lulus besar. Karena anaknya sukses dididik untuk memiliki tiga jiwa pada anaknya itu. Dan tiga poin inilah yang menjadikan indikator apakah kita sukses atau gagal menjadi ayah. Qalu na'budu ilahak, ayah, kami akan menyembah Tuhan ayah selepas kematian ayah. Menarik. Kenapa tidak dikatakan kami akan menyembah Allah? Kenapa anak Yakub tidak mengatakan na'budullah, tapi kenapa mengatakan na'budu ilahak, kami akan menyembah Tuhan ayah? Ya, karena ayahnya yang memperkenalkan Allah pada anaknya. Karena ayahnya yang konsisten mendidik anak-anaknya untuk cinta kepada Allah. Dan ayahnya telah membanggakan anaknya, sehingga anak-anaknya kemudian mengagumi ayahnya. Berapa banyak anak-anak yang tidak mau seperti ayahnya? Berapa banyak anak-anak yang tidak mau mengagumi ayahnya? Apa gunanya jadi pemimpin besar? Ayahnya wali kota, ibunya ketua DPRD, anaknya narkoba. Lalu siapa yang dia pimpin dalam hidupnya? Tetapi rupanya Yakub bisa begitu karena dididik oleh ayahnya juga. Sehingga anak-anak Yakub berkata, bukan cuma nak budu ilaha, tapi wa ilaha abaik. Kami juga akan menyembah Tuhan nenek-nenek moyang ayah. Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Kami akan menyembah kakek Tuhan kakek Ibrahim. Kami akan menyembah Tuhan kakek Ismail. Kami akan menyembah Tuhan kakek Ishak. Betapa bangganya anak-anak Yakub kepada ayahnya dan nasab ayahnya. Dan yang paling mulia adalah menisbatkan Allah sesembahannya dengan ayahnya. Allah, ini ciri-ciri ayah yang sukses, yang telah menanamkan daya rasa surgawi di dalam jiwa anaknya, yang telah memberikan titik horizon kebenaran kepada jiwa anaknya karena ditekankan Allah. Tapi coba lihat anak-anakmu, apa yang dipelajari di sekolahnya, apa yang dipelajari di kampusnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa ribu anak-anak muslim yang pintar setelah dia kuliah, pekerjaannya merestorasi kapitalisme. Berapa banyak anak-anakmu yang kau kuliahkan di luar negeri, pulang hanya menegakkan hukum jahiliyah. Berapa banyak kamu kerja, kau banting tulang, kau biayai anakmu, kau kehilangan waktu kepada anakmu. Akhirnya anakmu hanya menjadi promotor bisnis-bisnis setan dan iblis di muka bumi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakub, karena dididik oleh sang ayah Ibrahim alaihissalam. Kategori kedua di dalam Al-Quran disebutkan ayah ini lulus adalah setelah anaknya menjawab ilaha wahidah. Kami bukan cuma menyembah Tuhan Ayah Allah Subhanahu wa taala, tapi ilahan wahidan, kami tidak akan sekutukan Tuhan Ayah dengan apapun. La ilaha illallah. Tidak cukup menanamkan anak untuk mengenal Allah, tapi kemudian pemikirannya liberal, kemudian pemikirannya sekuler, praktik ekonominya kapitalis, bekerjanya materialis. Tidak cukup. Berapa banyak orang yang pergi ke Mekah, pulang syirik lagi. Berapa banyak orang yang sholat, tetapi bertentangan dengan syariat sholatnya dalam akhlaknya. Berapa banyak orang yang maulidan, tapi bertentangan dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu, yang ketiga, wa nahnu lahu muslimun. Anak-anaknya bukan cuma mentauhidkan Allah, tetapi juga tidak mensyirikkan Allah. Ada al-isbat, ada an-nafi di situ. Ada pemantapan, tetapi juga ada pembebasan diri. Tapi yang ketiga yang paling penting juga adalah wa nahnu lahu muslimun. Ayat setelah ini, kami bukan cuma bertauhid kepada Allah dan tidak menduakan Allah, tetapi kami ingin menjadi keturunan-keturunan seperti ayah yang mengorbankan segenap yang kami miliki untuk menegakkan agama Allah. Dan kami tidak ingin mati dalam keadaan bekerja mengejar uang. Kami tidak ingin mati dalam keadaan kami dimutasi untuk sekedar jabatan. Kami ingin mati untuk Islam, ya Allah, ya ayah. Coba tanya sama anak-anak. Untuk apa dia bekerja? Kepada siapa dia mengabdi? Tentu mencontoh ayahnya, seperti yang dididikkan oleh ayahnya. Apakah para nabi mengajarkan kepada kita pergi pagi, pulang sore, Sabtu Minggu, liburan, jalan-jalan, dapat duit, gajian, rekreasi? Apa begitu cara hidup yang diajarkan oleh nabi? Tidak. Para nabi dan rasul, para sahabat dan orang saleh, orang-orang yang harusnya menjadi contoh, wahai anak muda, yang harus menjadi contoh bagi kalian bukan Bill Gates, bukan John F. Kennedy, bukan orang-orang kaya itu, bukan. Yang harus menjadi contoh kalian adalah seperti yang kalian minta setiap hari dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalannya panutan kami, orang-orang yang telah kau berikan nikmat hebat kepada mereka, bukan orang kaya, bukan dengan jabatannya. Jangan sampai fakultas ekonomi kalian menyebabkan kalian menjadi penerus Qarun. Jangan sampai ilmu hukum dan politik kalian menyebabkan kalian menjadi penerus Fir'aun. Jangan. Kalian anak-anakku harus seperti an'amta alaihim. Man hum alladzina an'am alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wasalihin. Yang harusnya menjadi panutan kalian, wahai anak-anakku, wahai pemuda-pemuda Banda Aceh, para nabi dan rasul, para siddiqin yang senantiasa membenarkan Allah dan rasulnya. Walau dia masuk akalnya, dia jalani apa yang dibenarkan oleh Allah, karena baginya kebenaran bukanlah yang masuk akal atau tidak masuk akal. Kebenaran bukanlah yang empiris atau tidak empiris. Fakta itu bukan yang terlihat dan terindra, bukan. Kebenaran adalah apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, walau tidak masuk akal. Fakta bukanlah apa yang terindra, tetapi apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya, surga dan neraka, walau belum terindra. Itu kehidupan para siddiqin wasyuhada. Jangan sampai kalian mati seperti daun-daun kering di hutan yang tidak berguna, paling berguna hanya sebagai kompos. Anak-anak muda, jangan sampai kalian mati seperti hewan yang direnggut oleh penyakit sampai kurus kering tak berbuat apa-apa. Bermimpilah kalian untuk menjadi seperti para penegak syariat di Aceh ini dengan darah syuhadanya. Itu yang harus menjadi panutan kalian, anak-anakku. Jadilah lelaki seperti itu. Wassalih, minimal jadilah kalian orang-orang yang saleh. Anak-anakku sekalian, kalian harus belajar dengan semua kesalahan di keluarga. Bapak, wahai para ayah, kamu mau tahu siapa anakmu? Lihat nanti jodoh anak perempuanmu. Bisa jadi anak perempuanmu karena mengidolakan ayahnya lalu mencari calon suami seperti ayahnya, atau anak perempuanmu mencari jodoh yang lain karena dendam pada ayahnya. Jika kamu punya dua orang anak perempuan, lalu kau didik anakmu dengan pendidikan yang baik, maka anakmu akan menjadi jembatan surga bagimu. Sidang jemaah rahimakumullah. Contoh bagaimana Luqman berdialog dengan anaknya, bagaimana dia membimbing anak-anaknya. Mudah-mudahan jemaah yang ada di sini bukanlah orang-orang yang kemudian keras hatinya dan tidak mau berdialog dengan anaknya. Setelah ini, jangan kehilangan waktu lagi bersama anakmu. Yang masih punya anak balita, percayalah bahwa hadiah terhebatmu nanti pulang bukan boneka yang mahal, bukan mobilan-mobilan yang mahal, bukan games yang paling terbaru, bukan. Hadiah terhebatmu untuk anak-anak balitamu adalah seberapa banyak waktu yang kau berikan untuk mereka. Peluk dia. Itu yang paling dia butuhkan di dalam hidupnya. Jangan jadi ayah yang khianat. Yang dibutuhkan oleh anak lelakimu, para ayah, adalah menjadi teladan. Teladan keberanian, teladan tanggung jawab, teladan perhatian, teladan bimbingan bagi anak-anakmu. Teladan kepemimpinan. Itu yang paling dibutuhkan oleh anakmu. Selain makanan yang halal, apa yang dibutuhkan oleh anak perempuanmu? Yang dibutuhkan oleh anak perempuanmu adalah agar ayahnya bisa menjadi contoh, menjadi imam yang baik. Bukan suami yang selalu mencerca istrinya, yang melakukan kekerasan di dalam rumah tangganya. Anak-anak yang sering menyaksikan ayahnya memukul istrinya, memukul ibunya, akan menjadi anak yang pendendam pada ayahnya. Anak-anak akan yang jauh dari ayahnya. Dan bisa jadi anak-anak itu akan salah pergaulan. Sedang jumlah yang akumullah, banyak yang mesti kita coba perbaiki lagi di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu